نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas bab yang keempat dan bab yang kelima insyaallah tentang bagaimana perawatan rambut Rasulullah dan juga bagaimana uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai bab maja'a fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana Rasulullah atau bagaimana perawatan rambut, bagaimana Rasulullah menyisir, memakai minyak. Artinya bagaimana perawatan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca hadis yang pertama. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن ابن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana haidun, dan pada waktu itu aku sedang haid. Hadis ini adalah hadis yang sahih dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bahwa beliau mensisir atau menyisir rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu beliau sedang dalam kondisi haid. Pelajaran yang bisa dipetik, yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu an radhiyallahu anha, yang mana digambarkan di hadis ini begitu dekat sekali antara Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Aisyah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bagaimana romantisme ibunda kita Aisyah dan nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu orang yang welas asih, berkasih sayang kepada keluarganya, dan diantaranya adalah kepada istri-istrinya. Itu yang pertama ya, keutamaan Aisyah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang haid itu boleh menyentuh orang yang dalam kondisi pelajaran yang kedua yang bisa dipetik dari hadis ini adalah bahwasanya badannya wanita yang haid itu tidak najis. Ya, badannya atau jasad atau tubuh wanita yang tertimpa haid itu tidak najis. Seandainya najis, tentunya Rasulullah enggak mungkin ya disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi tidak mengapa bolehnya wanita yang dalam kondisi haid menyisir, memperhatikan, melayani, meladeni suaminya. Akan tapi tidak boleh mengadakan hubungan badan ya. Adapun di luar itu maka tidak mengapa. Itu hadis pertama ya. Jadi Rasulullah itu rambut beliau disisiri oleh istri beliau tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi', qal haddatsana Rabi' ibn Sabih an Yazid ibn Abban huwa Raqashi An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala adhu. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah khadimir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bocah kecil yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Anas bin Malik ini kemana-mana bareng Nabi, selalu menyertai Nabi, maka dia banyak meriwayatkan hadis. Dan Anas bin Malik ini termasuk para sahabat yang banyak mensifati fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saking seringnya bertemu dengan Rasulullah. Qala Anas bin Malik, Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering meminyaki rambutnya. Rambutnya Nabi diminyaki. Wa tasriha lihyatihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyisir jenggot beliau. Wa yukthirul qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbuz zayyat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering menggunakan kain untuk menutup bahu beliau dari minyak, hingga kain tersebut berminyak seakan-akan baju pemilik pedagang minyak. Saking seringnya minyak rambut, sampai-sampai baju Rasulullah itu di bahunya seperti penjual minyak. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, hadis ini bukan hadis yang sahih. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, saya bacakan di sini, isnaduhu dhaif fihi Ar-Rabi bin Sabih wa wasaduq sayyul hifdhi. Ada perawi yang bernama Ar-Rabi bin Sabih, dia ini orang jujur tapi rusak hafalannya. Hafalannya tidak bagus. Ya. Makanya hadis ini dikatakan oleh banyak ulama hadis dhaif. Kemudian ikhwatal iman, hadis ini juga secara makna bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, yang menjadi masalah yang terakhir tadi di antaranya itu. Dikatakan bahwa Rasulullah itu memakai baju saking seringnya minyakan, sampai-sampai bajunya beliau penuh dengan minyak seperti penjual minyak. Ini yang masalah di sini. Adapun Rasulullah menyisir rambut, iya. Adapun Rasulullah memakai minyak rambut, iya. Rasulullah menyisir, ya. Tetapi kalau sampai berlebihan, digambarkan sampai apa tadi? Banyak belepotan, ada banyak minyak, lah ini tidak benar. Karena apa? Karena ada hadis yang menunjukkan tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah mengingkari kalau ada orang yang belepotan dalam berpenampilan. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dari Jabir, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faro'a rajulan syaithan qad tafarraqa sya'ruhu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, kemudian Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang rambutnya acak-acakan. Ya, seorang laki-laki yang kucel dan rambutnya acak-acakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amakana yajidu hadza ma yusakkinu bi sya'ruhu?" Tidakkah orang ini memiliki sisir untuk menyisir rambutnya, atau memiliki sesuatu yang digunakan untuk merapikan rambutnya? Artinya Rasulullah mengomentari, andainya saja orang ini mau memperhatikan penampilan fisiknya. Wara'a rajulan akhar wa ali thiyabun wasikha. Dan Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yang membawa pakaian atau mengenakan pakaian yang kotor, belepotan, tidak bersih. Maka Rasulullah berkata, "Amakana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi tsaubahu?" Ya. Apa yang terjadi dengan kawan kalian yang satu ini? Apakah ia tidak menemukan air untuk menyuci atau mencuci bajunya? Nah, di sini Rasulullah SAW menasihati orang yang pakaiannya kucel, berdebu, seandainya mereka itu mau menyuci rambutnya atau mau menyuci pakaiannya dan merapikan rambutnya. Jadi menunjukkan Rasulullah itu senang dengan keindahan, senang dengan suatu yang rapi, yang bersih. Gitu ya. Jadi hadis yang kita baca tadi, hadis yang ketiga-tiga ini hadisnya lemah. Kalau disebutkan Rasulullah memberi minyak rambutnya, iya itu betul. Rasulullah menyisir rambutnya, iya betul. Tapi ketika dikatakan sampai Rasulullah banyak minyaknya, sampai pakaian beliau ini penuh dengan minyak, lah ini yang tidak betul, ya, tidak betul. Ini hadisnya lemah, bertentangan dengan hadis yang lain yang Rasulullah juga mengingkari. Ya, orang-orang yang tidak perhatian dalam berpenampilan. Masih ingat hadis Jibril alaihissalam? Ada hadis yang dinamai oleh para ulama hadis Jibril. Karena karena ketika Rasulullah bersama para sahabat bermajlis ilmu, datanglah malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Pada waktu itu Jibril datang dengan berpenampilan rapi, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam. Tidak ada bekas-bekas tanda bepergian jauh. Dan para sahabat tidak mengenali orang ini. Itu Jibril ingin mengajarkan kepada para sahabat, kalau menghadiri majelis ilmu itu pakai baju yang bersih, yang rapi, rambutnya kelemis, kata orang Jawa, atau klimis. Ya, diberi minyak agar tidak acak-acakan rambutnya. Nah, jadi hadis ini tidak tepat yang menerangkan bahwa Rasulullah pakaiannya belepotan dengan minyak, ini tidak benar, ya. Nah, tapi yang terjadi sebaliknya, Rasulullah rapi, bersih, enak dipandang. Jadi Rasulullah itu secara fisik menyenangkan orang, wajahnya bagus, penampilannya bagus, dan akhlak budi pekertinya pun bagus. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-34, haddatsana Hannad ibn Sari, haddatsana Abul Ahwas an Asy'ats bin Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah qalat, inna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idzan ta'ala. Ini hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan isnad yang hasan. Baik, kita baca terlebih dahulu. Dan ini juga dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kainnahu kana Rasulullah la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu sangat senang untuk mendahulukan yang kanan dalam sucinya ketika beliau bersuci. Jadi ketika beliau bersuci, misalnya ketika beliau membasuh tangan, beliau yang kanan dulu. Ya, ketika Rasulullah SAW membasuh kaki, maka yang kaki dulu. Jadi Rasulullah itu senang mendahulukan yang kanan dulu, ya. Kalau ketika membasuh kaki, Rasulullah mendahulukan yang kanan. Ketika membasuh tangan, mendahulukan yang kanan. Jadi Rasulullah itu dalam bersuci senang mendahulukan yang kanan. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala, dan Rasulullah juga senang untuk mendahulukan yang kanan dalam bersisir ketika beliau sedang sisiran. Jadi Rasulullah kalau sisiran itu didahulukan yang kanan dulu. Jadi yang kanan rambut sisi yang kanan dulu. Wa fi inti'alihi idzan ta'ala, dan Rasulullah juga senang mendahulukan sisi kanan ketika sedang bersendal, atau ketika beliau memakai alas kaki bersandal, maka beliau mendahulukan memakai sandal yang kanan. Jadi Rasulullah itu senang at-tayammun, senang yang kanan. Ya, dalam bahkan dalam mandi sekalipun. Sunnahnya kalau mandi Rasulullah itu senang mendahulukan yang sisi kanan. Dalam wudu pun yang kanan. Dalam pakai sepatu, pakai sandal, pakai kaos kaki, Rasulullah senang mendahulukan yang kanan. Dalam bersisir Rasulullah senang yang kanan. Jadi ini termasuk sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contoh, ya. Rasulullah senang mendahulukan sesuatu yang kanan. Kemudian ikhwatal iman, hadis yang ke-35. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hassan anil Hasan an Abdullah ibn Mughaffal. Dari Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bersisir kecuali ghibban. Ghibban itu artinya seperlunya, tidak sering-sering, tidak over. Karena memang kenyataannya ada orang tuh ya menghabiskan waktunya berjam-jam, terutama wanita ini, berjam-jam di depan cermin. Ya, dandan ini, kurang ini, rambutnya di model ini, rambutnya di model itu. Makanya nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersisir kecuali seperlunya. Kecuali jarang, artinya tidak over, tidak terus-terusan sampai waktunya habis karena selalu memperhatikan rambutnya. Gitu ya. Maksudnya ghibban di sini adalah illahinan min ba'dihin. Ya sekedarnya sesekali. Fala yajuzu lil insani an yaj'al tarajjul syughlahu asyahil, syughlus sahil. Rasulullah melarang menjadikan sisir ini menjadi kesibukan kita. Selalu kemana-mana lihat cermin, selalu bercermin lama ya di model ini, model itu. Ya, lah ini yang dilarang. Adapun pertengahan ya kalau mau berangkat ke pertemuan ya sisiran gitu ya. Tapi kalau mau halal yang tidak begitu urgent yang enggak harus kita selalu bersisir. Wallahu a'lam. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini ya, setelah itu kita pindah ke bab tentang uban ya. Haddatsana Al-Hasan ibn Arafah qala haddatsana Abdul Salam bin Harb an Yazid ibn Abi Khalid an Abi Al-Ala Al-Audi an Humaid ibn Abdurrahman an rajulin min ashabi Rasulillah min ashabin Nabi, dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu jika bersisir maka beliau bersisir seperlunya, artinya tidak terus-terusan, tidak sering-sering. Gitu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terus-terusan, ya sesekali jarang lah gitu. Tidak kemana-mana, tidak dalam setiap gerak-gerik selalu bercermin, tidak ya. Itu maksudnya. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bab tentang bagaimana Rasulullah merawat rambutnya. Sekarang ada bab lagi yang insyaallah akan kita selesaikan pada pertemuan kali ini, yaitu bab tentang bagaimana ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi dallat alaihi al-ahadis as-sahihah, yang ditunjukkan atau hadis-hadis yang sahih menjelaskan atau menunjukkan bahwa anna syaiba alladhi wujida fi sya'ri Rasulillah syai'un yasirun jiddan. Ubannya Rasulullah itu sedikit sekali, tidak banyak. Ya, nubdun qalila fi salasati mawadhi'. Jadi ubannya Rasulullah itu sedikit sekali dan ada pada tiga tempat. Ya, ada pada tiga tempat. Wa asyara ilaihi Anas. Anas memberi isyarat bahwa Rasulullah itu sedikit sekali ubannya, kalaupun ada itu cuma sedikit di tiga tempat. Kita baca dulu. Beliau Anas bin Malik mengatakan lam yakhtadib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama kana al-bayadu fi anfaqatihi wa fi sudghaini wa fi ar-ra'si nubadun. Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mewarnai rambutnya, menyemir rambutnya, tidak pernah. Tapi ada warna putih pada rambut di bawah bibir beliau. Di bawah bibir berarti mana? Ini ya. Di sini kurang lebih. Ya, kemudian dan di pelipis beliau. Ya, pelipis itu mana? Mana Mas Khairuddin? Pelipis yang mana? Pelipis ini ya? Ya, intinya pelipis lah. Wa fir ra'si nubadun, dan di kepala beliau juga ada beberapa uban. Jadi ada tiga tempat. Di bawah bibirnya Rasulullah, di pelipisnya, dan di bagian kepala beliau. Ada tiga tempat. Dan itu sangat sedikit sekali ubannya Rasulullah. Nah, kita baca hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, qala akhbarana Abu Dawud, qala akhbarana Hammam an Qatadah. Qatadah seorang tabi'in. Qala Qatadah berkata, qultu li Anas bin Malik, aku berkata kepada Anas bin Malik. Seorang tabi'in berkata kepada seorang sahabat Nabi. Hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya. Ya. Apakah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir ubannya? Nah, ini penting ya. Faqala lam yablugh dzalik. Kata Anas bin Malik tidak sampai seperti itu. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Sesungguhnya ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu ada di bagian pelipis beliau. Walakin Abu Bakar khadaba bil hinna'i wal katami. Tetapi yang bersemir dulu adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq menyemir rambutnya yang beruban dengan campuran daun pacar dan katam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyemir rambut karena sangat sedikit sekali uban beliau. Adapun sahabat Abu Bakar, beliau menyemir rambutnya. Dan mungkin ini juga keturunan genetika, karena memang bapaknya Abu Bakar ini diceritakan dalam riwayat, bapaknya Abu Bakar namanya Abu Quhafa, itu rambutnya putih, sudah tua, ya rambutnya putih semua. Terus Rasulullah menyuruh Abu Bakar agar ayahnya itu menyemir rambutnya dengan semir, selain semir warna hitam. Itu ya. Kemudian hadis berikutnya, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Haddatsana Ishaq bin Mansur wa Yahya bin Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik beliau berkata, ma'adattu fi ra'si Rasulillah wa lihyatihi illa 14 sya'ratan baydha'ah. Nah, perhatikan. Kata Anas bin Malik, tidaklah aku menghitung di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di jenggot Rasulullah SAW, kecuali hanya ada 14 helai rambut yang berwarna putih. Jadi, Anas bin Malik ini memperhatikan kepala Rasulullah yang mulia SAW, dan juga memperhatikan jenggotnya beliau. Maka setelah dilihat oleh Anas bin Malik, aku tidak menghitung ya uban yang ada di kepala Nabi dan jenggot Nabi, kecuali jumlahnya adalah ada 14 helai. Sangat sedikit sekali ya. Dan di sana ada hadis lain, ya Rasulullah wafat, sedangkan di kepala beliau dan jenggot beliau hanya ada sedikit uban, kurang lebih, tadi dikatakan oleh Anas, 14, ini yang ketika Rasulullah masih hidup, masih sehat ya, itu dilihat oleh Anas bin Malik 14 helai. Tapi ada riwayat ketika Rasulullah wafat ya, tawaffahullah wali safi rasi wali hiyati 20 sya'ratan baydha. Ya, jadi ada dua riwayat. Ketika Rasulullah masih hidup 14 helai, tapi ketika Rasulullah wafat ya totalnya dilihat oleh sahabat, diriwayatkan sebagaimana tercantum dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah wafat sedangkan jenggot beliau itu ada 20 helai saja. Ya. Ubannya maksud saya, di rambut dan di jenggot beliau cuma ada 14 helai saja. Ada 20. Mohon maaf ya. Saya ulangi, ketika Rasulullah hidup ada 14 helai, sedangkan ketika Rasulullah wafat riwayat menyatakan ada 20 helai, ya. Tidak ada perselisihan sehingga enggak usah ditabrakkan, kok ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 20. Jawabannya 14 ketika dilihat oleh Anas ketika Rasul masih hidup. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, ya namanya itu kan bisa berubah kan? Bisa berubah ya. Rasulullah wafat sedangkan di kepala, di jenggot beliau ada 20 helai uban ya. Sehingga dengan jumlah yang sedikit sekali itu tak perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai daun pacar atau semir ya. Kemudian haddatsana Muhammad bin Al-Musanna qala akhbarana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah. Saya pernah mendengar Jabir bin Samurah. Wa qad su'ila an syaibi Rasulillah. Beliau pernah ditanya tentang bagaimana ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawabkan, idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Rasulullah itu kalau beliau memakai minyak rambut atau beliau meminyai rambut, ya, rambutnya beliau minyai, maka tidak terlihat sama sekali ubannya. Wa idza lam yadhan ru'ya minhu. Tapi kalau Rasulullah tidak berminyak rambut, maka kelihatan uban beliau. Gitu ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau memakai minyak rambut maka enggak kelihatan ubannya karena terkalahkan oleh minyak yang sehingga kelihatan hitam begitu ya. Tapi kalau beliau enggak pakai minyak rambut maka terlihat jenggot apa namanya uban beliau. Itu ya maksudnya. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-40, haddatsana Muhammad bin Amr bin Walid al-Kindi al-Kufi qal haddatsana Yahya bin Adam an Syariq an Ubaidillah ibn Umar. Dari Ubaidillah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab yang lain. An-Nafi an Abdillah ibn Umar qal, "Innama kana syaibu Rasulillah nahwan min 20 sya'ratan baydha." Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah kurang lebih atau ya kurang lebih min 20 sya'ratan baydha, ada 20 helai uban berwarna putih. Ya, jadi sedikit sekali. Makanya tadi kan ini bukan sesuatu yang berbeda pendapat atau berbeda dengan yang disampaikan oleh Anas bin Malik, yaitu 14. Jadi ada perbedaan, ada 14, ada 20. Dan ini bukan perbedaan karena uban itu bisa berubah. Misalnya sekarang saya misalnya beruban cuma satu helai, tidak menutup kemungkinan 2 tahun akan datang menjadi 2 helai misalnya. Ya, jadi berubah itu wajar sekali. Kemudian selanjutnya, haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Abbas, qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, syibta. Ya Rasulullah, engkau beruban." Maka Rasulullah menjawab, "Syayyabatni Hudun wal Waqi'atu wal Mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Jadi dalam riwayat ini Abu Bakar pernah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, Anda beruban ya Rasulullah." Maka dijawab sama Rasul, "Yang menjadikan aku beruban adalah surat Hud, surat Waqi'ah, surat Al-Mursalah, surat Amma Yatasaalun, surat Idza Syamsu Kuwirat." Artinya surat-surat itu menggambarkan hari kiamat, menggambarkan siksa neraka, menyebabkan aku itu beruban. Itu maksudnya Nabi. Tetapi khotul iman perlu digarisbawahi, hadis ini bukanlah hadis yang sahih ya, ini hadis yang lemah. Jadi kalimat qad sayyabatni Hudun wa akhwatuha, ya, riwayat yang lain ini ya, ada seorang sahabat Nabi yang mengatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syibta." Ya Rasulullah, kami melihat Anda beruban. Kenapa kok Anda beruban? Maka dijawab, "Sayyabatni Hudun wa akhwatuha, telah menjadikan diriku ini beruban surat Hud dan teman-temannya atau saudara-saudaranya. Surat ini begitu. Ya karena kandungannya, karena dahsyatnya apa yang terkandung sehingga membuat Rasulullah sedih dan seterusnya." Akan tapi hadis ini bukan hadis yang sahih. Ini adalah hadis yang lemah dicantumkan oleh al-Imam atau Syekh Abdul Razak di sini tentang sanadnya ini ya. Hadis ini lemah ya, goncang. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah itu intinya beruban, iya, itu fakta. Rasulullah beruban itu fakta. Hadis sahih menerangkan itu. Tetapi ubannya Rasulullah itu tidak banyak. Ubannya Rasulullah itu sangat sedikit sekali. Dalam riwayat Anas bin Malik tadi cuma berapa? Cuma 14. Riwayat yang lain mengatakan 20. Dan itu sangat mungkin sekali. Berubah itu mungkin. Kemudian hadis yang ke-43. Haddatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Shu'aib bin Safwan an Abdul Malik ibn Umair an Iyad ibn Laqit al-Ijli an Abi Rimsa at-Taimi at-Tamimi ar-Ribab qala Taimi ar-Ribab qala ataitun nabiyya ya Taim ar-Ribab berkata Taim ar-Ribab berkata ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'i ibnun li, pada waktu itu aku bersama anakku menghadap Rasulullah. Faqala fa'urituhu, maka ditampakkan kepadaku. Ya mungkin bisa jadi dia pertama kali ketemu Nabi sehingga dikasih tahu orang itu loh Rasulullah. Faqultu lamma ra'aituhu, ketika aku melihat Rasulullah maka aku berkata, hadza nabiyullah, ini adalah nabinya Allah. Wa alaihi thawbani akhdarani, pada waktu itu aku melihat Rasulullah memakai baju, 2 helai baju berwarna hijau. Walau sya'run qad alahu asyaibu, dan saya melihat Rasulullah itu memiliki rambut yang alahu syaibu, artinya yang kelihatan ubannya. Ubannya itu ada di atas, kelihatan banget, begitu maksudnya. Kemudian saya baca dulu di sini. Apa yang terjadi? Wa syaibu ahmar. Kata orang ini ubannya Rasulullah itu berwarna merah. Nah, saya ulangi ya, ada orang mencari Nabi, ketika ditunjukkan Nabi maka dia mengatakan, saya melihat Rasulullah itu memakai dua helai baju berwarna hijau dan rambut beliau itu diliputi oleh uban dan uban beliau berwarna merah. Hadis ini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hadis yang lemah, ini bukan hadis yang sahih. Ada kata-kata Rasulullah diliputi uban. Nah, ini hadis ini lemah ya. Karena yang benar Rasulullah itu sedikit sekali ubannya. Dan hadis ini adalah hadis hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan dalil atau sandaran, wallahu a'lam. Khotul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita baca hadis yang terakhir dalam pertemuan ini. Selanjutnya kita akan kembalikan ke saudara pembawa acara insyaallah, tapi setelah baca hadis ini. Haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Suraij ibn Nu'man qala haddatsana Ahmad bin Salama an Simak ibn Harb qala qila li Jabir bin Samurah akana fi ra'si Rasulillah syaibun. Ada seorang yang bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, akana fi ra'si Rasulillah syaibun, apakah di kepala Rasulullah itu ada ubannya? Apakah ada ubannya? Qala lam yakun fi ra'si Rasulillah syaibun illa sya'arat fi mafriqi ra'sihi. Tidak ada di kepala Rasulullah uban kecuali beberapa helai rambut saja di bagian tengah rambut beliau, ya, fi mafriqi ra'sihi, maksudnya di belahan rambut beliau ada beberapa uban di situ, enggak banyak. Wa idzat dahana wa rahun nadhunu, ya, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak rambut, maka ubannya itu tersamarkan dan tidak terlihat, itu maksudnya. Itu ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, singkat kata ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki uban, dan ubannya Rasulullah itu ada 3 tempat, di bawah bibir, di pelipis, dan di kepala. Dan jika di total itu sangat sedikit ya, kurang lebih antara 14 sampai 20, sebagaimana hadis Anas bin Malik dan juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Itu ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita kembalikan ke saudara moderator, kepada beliau kami persilakan. Baik, saya sekian jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan tadi di sesi pertama. Tapi seperti biasa kami berikan kepada listeners maupun para pemirsa Aliman TV dan Radio Suara Aliman untuk bersoal jawab tentunya di sesi kedua ini. Anda dapat langsung menyambungkan pertanyaan Anda, langsung dijawab oleh guru kita Ustaz Fadlan Famsyah melalui line telepon, line SMS maupun WhatsApp ke interaktif kami. Baik, kita angkat telepon pertama kita. Ustaz, sudah tersambung telepon pertama, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Ibu, Ibu Maimunah ini namanya. Jadi, pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan pertanyaannya Ibu. Ini Ustaz, di kampung kami pernah dengar ceramah bahwa siapa yang sholat berjamaah di sholat isya dan sholat subuh maka mendapatkan pahala seperti pahala orang ibadah sholat suntuk semalam suntuk gitu Ustaz. Yeah. Ada hadisnya atau enggak Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Okay. Katanya juga wanita itu lebih utama sholat di rumah gitu Ustaz. Baik. Berarti kalau kita perempuan sholat utamanya lebih baik di rumah, berarti tidak dapat sholat berjamaah subuh dan isanya gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Makasih. Semoga kita semuanya sehat panjang umur. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dari Ibu Maimunah tadi nampaknya dari Kota Lombok. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya di kampung pernah mendengar ceramah apabila kita sholat berjamaah isya dan subuh seperti perumpamaan kita sholat semalam suntuk, Ustaz. Apakah ada hadisnya ataukah tidak, Ustaz? Pertanyaan yang kedua, apabila wanita lebih utama sholat di rumah, berarti kita tidak mendapat faedah hadis yang tadi sholat isya dan subuh yang mendapatkan keutamaan sholat seperti sholat semalam suntuk itu, Ustaz. Khotaliman rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih Bu Maimuna yang ada di Lombok atas pertanyaannya. Wallahu a'lam, saya pribadi belum mendengar secara pas ya. Jadi saya belum bisa menjawab apakah ada hadis seperti itu apa tidak. Tetapi wanita itu memang lebih utama sholat di rumah ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh para wanita. Para wanita ini ingin salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Rasulullah memberikan penjelasan kepada mereka bahwa salatnya kalian ya di kamar-kamar kalian, salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi baitiki. Salatmu wahai wanita di kamarmu itu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu. Wa sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi masjidi qaumiki. Dan sholatmu wahai wanita di rumahmu lebih baik daripada sholat di masjid kampungmu. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi. Dan sholatmu wahai kaum wanita di masjid kampungmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, kata Nabi, yaitu di Masjid Nabawi. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan seperti itu, berarti yang utama bagi wanita ya seperti itu. Ya, jadi jangan kemudian kita bandingkan dengan kaum pria, kaum pria dapat sholat jamaah dan seterusnya. Kita katakan yang afdol bagi laki-laki sholat di masjid dan pahalanya lebih baik di masjid. Yang afdol bagi perempuan ya sholat di rumah. Berarti yang afdol yang bagus ya di rumah. Ya meskipun demikian, Islam tidak melarang jika ada wanita yang sholat ke masjid jika dia aman dari fitnah dan aman dari menebarkan fitnah. Ya kalau dia menjaga auratnya, memakai pakaian yang menutup aurat, tidak ada apa gangguan di jalan, dan juga nanti mungkin bisa dengan itu bisa menuntut ilmu karena ada kajian di masjid misalnya, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau datang ke masjid tidak pakai jilbab ya, bawa mukenanya dipakai kalau sudah nyampe di masjid, pakai minyak wangi, pakaiannya tidak mencerminkan pakaian muslimah, lah ini gak boleh kalau seperti itu. Lebih baik sholat di rumah. Ya, jadi intinya wanita itu lebih bagusnya sholat di masjid berdasarkan tadi penjelasan yang sudah kita sampaikan. Tetapi meskipun demikian tidak dilarang wanita untuk pergi ke masjid. Ini kita berbicara ketika keadaan normal ya. Adapun keadaan di masa pandemi, maka tentunya setiap kondisi kota berbeda-beda ya. Kalau sudah aman, ya sudah, silakan ke masjid. Tetapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, saat sekiran jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Maimunah tadi yang telah bertanya di Kota Lombok. Dan kita berikan kesempatan lagi bagi listeners atau para pemirsa yang ingin langsung menyambungkan ke nomor interaktif kami ke nomor 0313710210 ataupun disambungkan ke WhatsApp atau SMS kami tertera di layar kaca para pemirsa ke nomor 0812-9489-567. Tayyib, saat kita bacakan pertanyaan dari pesan WhatsApp dari yang telah dikirimkan oleh pemirsa kita, Ustaz. Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz, bagaimana sunnah menyisir yang sesuai tuntunan Nabi SAW dan bagaimana potongan rambut yang antum anjurkan untuk kami para laki-laki, Ustaz? Ya. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Rasulullah SAW dalam menyisir rambut dan bagaimana potongan rambut. Sebatas apa yang kita pelajari dari kitab Asy-Syama'ilun Nabi, pertama rambut Rasulullah SAW itu ada beberapa keadaan, ya. Rambut Rasulullah itu ada yang atau rambut Rasulullah itu kondisinya kondisi pertama rambut beliau sampai di daun telinga. Jadi rambut beliau ini sampai ke daun telinga. Ini namanya wafrah. Sampai ke daun telinga, ini namanya wafrah. Adapun kondisi yang lain, rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa sampai ke pundak. Nah, maksudnya itu kondisinya berubah-ubah karena rambut sendiri kan bisa pendek, bisa panjang, ya. Kadang Rasulullah sampai ke pundak. Itu namanya jumah. Dan juga terkadang antara daun telinga dengan antara pundak. Seperti itu. Adapun bagaimana cara mencukur rambut, Rasulullah mengatakan, kalau kamu sisakan, sisakan semuanya. Kalau kamu ambil, ambil semua. Itu yang disampaikan Nabi. Ya, itu juga dalil yang menunjukkan bahwa rambut panjang itu bukan sunnah. Karena Nabi mengatakan, kalau panjang, panjangkan. Kalau ambil, ambil. Seandainya yang sunnah itu panjang, Nabi mestinya mengatakan panjangkan. Tapi Nabi enggak mengatakan panjangkan saja. Tapi Nabi mengatakan, kalau mau ambil, ambil semua. Kalau mau biarkan, biarkan semua. Makanya kemarin Syekh Utsaimin mengatakan bahwa rambut panjang itu bukan berarti sunnah Nabi. Tapi Rasulullah melakukan itu sebatas keadaan atau adat yang berlaku di masyarakatnya. Kemarin sudah kita jelaskan itu, ya. Nah, kemudian itu dari segi potongan rambut. Terus bagaimana dengan cara merawat rambut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminyaki rambut beliau. Ya, Rasulullah memakai minyak rambut sehingga rapi, sehingga tidak acak-acakan, ya. Dan Rasulullah menyisir rambut. Dan Rasulullah kalau menyisir rambut, maka Rasulullah SAW mendahulukan yang kanan. Pakai tangan kanan dan disisir yang belah kanan terlebih dahulu. Kemudian juga termasuk sunnah, Rasulullah SAW melarang kita untuk sering-sering bersisir. Mau ke kamar mandi bersisir, mau makan bersisir, mau apalagi, ya, semua gerak-geriknya selalu bersisir. Nah, ini Rasulullah SAW melarangnya. Tapi silakan bersisir, ya, pada kondisi tertentu, tidak terus-terusan. Seperti itu, ya, Rasulullah SAW dalam merawat rambut beliau. Jadi dari sisi panjang pendeknya ada tiga kategori. Tadi sudah saya sebutkan. Dari sisi perawatan, maka Rasulullah memakai minyak rambut, ya, gitu, ya. Dan dari sisi potongan, Rasulullah mengatakan kalau panjang, panjangkan semua. Kalau ambil, ambil semua. Jadi maksudnya jangan sebagian diambil, sebagian dipanjangkan. Itu enggak boleh. Itu maksudnya Rasulullah. Rasulullah itu ambil, ambil semua. Kalau biarkan, biarkan semua. Dan apapun di koza, namanya di sini hilang, di sini banyak. Bahkan dibuatkan rambut, dibuatkan apa? Jalan apa istilahnya? Jalan semut, ya, atau jalan tumo, kata orang Jawa. Lah, ini tidak diperbolehkan, itu koza namanya, ya. Itu, ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi, wallahu a'lam. Baik, sekian jazakallahu khairan atas jawabannya. Tapi kita berikan kesempatan lagi bagi para listener ataupun para pemirsa yang ingin menyambungkan ke line interaktif kami ke nomor 0313710210. Tentunya setiap pembahasan bersama beliau di hari Rabu dan hari Ahad masih dari kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut membacakan pertanyaan yang cukup jauh di sini dari saudara Dudi dari Pandeglang, Banten. Ustaz, di sini beliau bertanya, Ustaz, semoga antum selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertanya, Ustaz, apakah ada larangan mencabut uban? Ustaz, mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencabut uban, ya. Cuman para ulama berselisih pendapat tentang apakah itu sampai haram ataukah itu sekedar makruh. Tetapi kaum muslimin dalam hal ini, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. apa yang datang dari Nabi ambillah, yang diperintahkan Nabi kerjakanlah, dan yang dilarang Nabi maka tinggalkanlah. Salah satu larangan Rasulullah SAW adalah tidak mencabut uban. Makanya ubannya jangan dicabut. Sebagai Rasulullah memberi solusi. Kalau memang rambutnya itu sudah putih semua, maka Rasulullah boleh, silakan disemir. Itu pun semirnya tidak boleh semir warna hitam. Lah insya Allah, antum sabar dulu. Besok akan ada pembahasan itu ya. Ada pembahasan bab majaa fi khidabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang masalah semir ya. Apakah Rasulullah menyemir dan bagaimana cara menyemirnya yang diperintahkan Nabi, atau Rasulullah menyampaikan ke sahabat? Apakah Rasulullah menyemir rambutnya? Itu insyaallah besok akan kami jelaskan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencabut uban ya. Dan kita hendaklah mematuhi hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang sudah dikirimkan di sini dari SMS Center. Beliau bertanya, Ustaz, dari Abu Umair. Ustaz, beliau bertanya, Ustaz hendak menanyakan jika mewarnai sebagian rambut yang sudah beruban, jika kita meminta istri untuk mewarnai rambutnya agar terlihat cantik di hadapan suami, Ustaz, apakah ini dibolehkan, Ustaz? Nah, ini yahtaj ilal fatwa, harus kita buka fatwa para ulama, dan hal ini saya enggak berani menjawab dulu ya, harus dicari fatwa apakah boleh seorang wanita yang dia ini tidak beruban gitu ya, rambutnya normal terus diminta oleh suami untuk menyemirnya supaya keren kayak orang barat gitu ya, kayak orang bule padahal dia enggak bule gitu ya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Wallahu alam, saya belum berani untuk menjawab. Nanti kita harus lihat fatwa para ulama dalam hal ini. Ya, biar saya tidak salah ya. Wallahu alam bishawab. Baik, Ustaz, kita berikan kesempatan lagi bagi para interaktif kami ke nomor 0313710210. Dapat langsung disambungkan ke line telepon kami untuk langsung ditanyakan kepada guru kita, Ustaz Fadlan Faham Syair Siam Al-Khabdallahu Ta'ala. Baik, kita lanjut pembacaan pertanyaan. Nampaknya di luar tema di sini, Ustaz. Ustaz, apabila kita melaksanakan sholat wajib, Ustaz, apakah makmum wajib membaca surah Al-Fatihah di sholat yang mana bacaannya dijaharkan, Ustaz? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apakah makmum membaca Al-Fatihah ketika sang imam menjaharkan bacaan Al-Fatihah itu ya? Jadi gini, pertama pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib dan itu rukunnya sholat. Baik itu imam maupun itu makmum. Baik sholat berjamaah maupun sholat sendirian, baik itu imamnya jahr maupun imamnya sirri, pokoknya harus baca Al-Fatihah mutlak, pokoknya itu dalil yang dipakai, itu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Di antara dalil yang dipakai adalah la sholata liman lam yaqra Fatihatal Kitab, tidak sah sholatnya jika seseorang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga menurut Al-Imam Asy-Syafi'i tidak dibedakan mau jahr, mau sirri, mau jadi imam, mau jadi makmum. Pokoknya kalau sholat wajib setiap individu membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Imam Abu Hanifah, nomor 2 sekarang. Pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan, jika seseorang itu menjadi makmum, maka bacaannya imam otomatis menjadi bacaannya makmum. Tanpa membedakan itu sirri atau jahr. Pokoknya jadi makmum cukup diam saja. Bacaannya imam menjadi bacaannya. Jelas ya? Kalau Imam Syafi'i harus baca baik jahr maupun sirri. Kalau Imam Abu Hanifah enggak usah baca. Ya. Baik jahr maupun sirri, cukup diam saja karena dia jadi makmum. Wallahu a'lam bissawab. Ini memang masalah yang mu'tabar, khilafnya mu'tabar di antara para ulama, tapi saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang nomor tiga. Itu pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Malik yang mengatakan terperinci dalam hal ini. Jika imamnya itu jahr, imamnya jahr seperti sholat dua rakaat pertama sholat maghrib, dua rakaat pertama sholat isya, dan dua rakaat sholat subuh jahr, maka sang makmum cukup mendengarkan saja. Cukup mendengarkan saja. Itu kalau apa namanya imamnya jahr. Tapi kalau imamnya sirri seperti sholat duhur, sholat asar, tiga rakaat sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat sholat isya, yang mana imamnya itu sirri, maka makmumnya wajib membaca atau ya wajib membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra Fatihatul Kitab, tidak sholat kalau enggak baca Al-Fatihah. Jadi pendapat yang nomor tiga ini adalah tariqatul jama' atau menggabungkan dua pendapat yang bertentangan tadi, dicari jalan komprominya. Dilihat kalau imamnya itu menjaharkan, maka cukup diam. Tapi kalau imamnya itu diam, maka makmumnya bukan diam. Jika imamnya itu sirri, maka makmumnya membaca. Di antara dalilnya adalah wallahu alam surat Al-A'raf ayat 205 atau 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an kepadamu, maka diamlah dan dengarkan baik-baik. Sehingga saya pribadi kalau ditanya, saya lebih cenderung ke pendapat yang mengatakan terperinci, yaitu pendapat nomor tiga tadi. Kalau imamnya jahr, cukup dengarkan. Kalau imamnya itu sirri, maka kita tidak hanya diam, tapi harus membacanya. Itu ya, dan kita harus berlapang dada. Ini masalah perbedaan fikih, boleh berbeda. Ya, asalkan kita tahu dalil masing-masing, ya. Enggak apa-apa saling menghormati, ya. Wallahu a'lam. Nah, itu yang bisa disampaikan Mas Khairuddin ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, terus kita mengkaji. Mungkin saya sampai akhiri di sini saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.